Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan al-wudu, bab yang kelima, yaitu bab wudu. Dan kita telah membahas kewajiban wudu tersebut bagi orang yang hendak ingin mengerjakan sholat. Wa amma, qala al-muallif, wa amma ala man yajib. Wa amma ala man yajib, adapun ala man yajib, kepada siapa wudu itu diwajibkan, kepada siapa wudu itu diwajibkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui hukum wudu. Apa hukum wudu? Hukumnya adalah wajib. Kemudian sekarang muallif akan membahas lagi kepada siapa wudu itu diwajibkan. Qala fayajib 'alal muslimi al-baligh al-'aqil idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Kata muallif, wudu itu wajib bagi 'alal muslim, bagi seorang muslim. Seorang muslim, maka orang kafir tidak wajib bagi mereka untuk berwudu. Jadi wudu itu wajib hanya bagi orang muslim saja. Adapun orang kafir, maka amalan mereka tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang masih kafir, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat ibadah adalah al-Islam. Syarat daripada seluruh ibadah itu diterima di sisi Allah, haruslah seorang itu masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Allah berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah yang menghalangi sedekah mereka, amalan-amalan mereka, kecuali karena kafirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima seluruh amalan yang dikerjakan oleh orang kafir, sekalipun amalan tersebut adalah amalan yang baik, amalan yang khair, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Maka oleh karena itu, di antara syarat wudu dan juga syarat ibadah yang lainnya, haruslah al-Islam, haruslah seorang itu beragama Islam. Maka wudu ini wajib bagi, yang pertama adalah orang muslim, bagi orang muslim al-baligh. Al-baligh yaitu orang yang sudah masuk umur baligh, sudah baligh. Dan kita telah mengetahui apa itu baligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang yang sudah baligh wajib bagi dia jika hendak mengerjakan sholat untuk melakukan wudu. Adapun orang yang belum baligh, maka tidak wajib bagi mereka. Tidak mengapa seorang yang belum baligh melakukan sholat atau tidak berwudu. Nanti kita akan bahas. Kemudian al-aqil, syarat yang ketiga diwajibkannya wudu itu bagi orang yang berakal, orang yang memiliki akal. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki akal seperti orang yang gila, al-majnun, atau orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sadar, maka ini ketika dia gila, maka tidak mendapat taklif, dia tidak terkena hukum taklif. Adapun ketika dia sadar, maka dia terkenai hukum taklif. Maka di antara syarat wudu, syarat diwajibkannya wudu adalah al-aqil, orang tersebut harus berakal. Idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Jadi wudu itu wajib bagi orang muslim yang baligh dan akil dan berakal, jika hendak ingin jika hendak mengerjakan sholat, wa ma fi hukmiha, dan yang sehukum dengannya, dan yang sehukum dengan ibadah sholat, yaitu ibadah yang diharuskan padanya berwudu, dan yang sehukum dengan ibadah sholat, maksudnya yang seperti sholat, ibadah yang seperti sholat diwajibkan padanya untuk berwudu. Ini kepada siapa wudu itu diwajibkan, yaitu pada seorang muslim yang baligh dan al-aqil jika tidak ingin mengerjakan sholat. Kemudian kita lanjutkan, wa amma mata yajib, adapun kapan diwajibkan wudu tersebut, fa idza dakhala waqtu shalah aw arada al-insan al-fi'l alladhi ishtaratu lahu al-wudu, diwajibkan wudu tersebut ketika telah masuk waktu salat dan seseorang hendak mengerjakan salat tersebut. Jadi diwajibkannya wudu itu ketika sudah masuk waktu salat dan seorang insan hendak mengerjakan salat itu. Adapun jika dia tidak ingin mengerjakan sholat, maka tidak wajib bagi dia untuk berwudu seperti orang yang haid, walaupun telah masuk waktu sholat, tidak wajib bagi dia untuk berwudu karena orang yang haid tidak mengerjakan sholat. Aw arada al-insanu al-fi'l alladhi yushtaratu lahul wudu, atau seorang hendak mengerjakan amalan yang disyaratkan padanya wudu. Jadi kapan diwajibkan wudu? Yaitu ketika sudah masuk waktu salat dan seseorang hendak mengerjakan salat. Seorang, maksudnya seorang yang telah melakukan hadas. Adapun seorang yang masih dalam keadaan tahir, tidak wajib bagi dia untuk berwudu lagi. Jadi diwajibkannya wudu tersebut bagi orang yang telah berhadas, telah batal wudunya. Adapun yang belum batal wudunya, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi wudunya walaupun sudah masuk ke waktu salat berikutnya. Aw arada al-insan, atau seorang yang hendak mengerjakan amalan yang disyaratkan padanya wudu, seperti apa? Tawaf, dan sebagian ulama mengatakan seperti masul mushaf, memegang mushaf, akan tapi yang rajih insyaallah adalah tidak mengapa. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan bil waqt, walaupun amalan-amalan yang disyaratkan padanya wudu tidak ada kaitannya dengan waktu. Seseorang boleh bertawaf kapan saja dia kehendaki, tidak mesti harus masuk waktu, tidak ada waktunya. Dan juga seorang memegang mushaf, misalnya seorang yang memegang mushaf tidak memiliki waktu tertentu, dia harus membaca Quran, memegang mushaf, kapan saja dia boleh memegang mushaf. Maka ketika seorang hendak melakukan amalan yang disyaratkan padanya wudu, maka wajib bagi dia untuk berwudu sebelum mengerjakan amalan tersebut. Ini mata yajib, ini kapan diwajibkannya wudu, permasalahan kapan diwajibkannya wudu. Maka kita telah selesai dari permasalahan yang kedua, yaitu kita telah membahas dalil yang menunjukkan wajibnya wudu. Kemudian kita juga telah mengetahui wudu itu kepada siapa diwajibkan, dan juga kita telah mengetahui bahwa kepada siapa mata yajib dan kapan diwajibkannya wudu tersebut. Ini tiga permasalahan dari al-mas'alah ats-tsaniyah. Baik, kita lanjutkan al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Al-mas'alah ats-tsalitsah fi syurutihi, yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Fi syurutihi, wudu memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah yang lain memiliki syarat. Seluruh ibadah memiliki syaratnya. Maka al-mas'alah ats-tsalitsah ini tentang syarat wudu. Syarat itu adalah perkara yang wajib yang wajib untuk dilakukan, yang di luar amalan, di luar amalan itu sendiri, perkara yang wajib untuk dilakukan di luar amalan tersebut. Dan syarat itu harus terpenuhi. Syarat-syarat itu harus terpenuhi. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima, tidak sah wudunya, tidak sah amalan tersebut. Inilah syarat. Syarat itu perkara yang wajib dilakukan sebelum seseorang masuk ke amalan amalan tersebut, baik amalan wudu, amalan salat, dan seterusnya. Jadi perkara yang wajib di luar amalan itu yang harus terpenuhi. Jika syarat itu, salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak akan sah amalan yang dia kerjakan. Inilah syarat. Dan para ulama ada yang sebagian membedakan antara syarat dan rukun. Ada pun yang membedakan mengatakan seperti ini, yaitu syarat perkara yang wajib yang dilakukan sebelum mengerjakan amalan, yaitu di luar amalan tersebut. Adapun rukun, para ulama yang membedakan antara syarat dan rukun, adapun rukun itu perkara yang wajib yang harus dilakukan di dalam amalan tersebut, di dalam amalan, bukan di luar. Seperti sholat, syarat sholat adalah wudu, wudu amalan di luar sholat. Syarat sholat adalah Islam, Islam amalan di luar sholat. Nah, ini syarat. Adapun rukun itu amalan yang wajib, yang jika ditinggalkan, yang wajib yang di dalam ibadah tersebut, yang di dalam amalan itu sendiri. Jika rukun ini ditinggalkan, salah satu rukun itu ditinggalkan, maka seluruh ibadahnya tidak sah. Seperti apa rukun? Misalnya seperti dalam sholat, seperti membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun sholat yang harus terpenuhi rukun tersebut. Ini ulama yang membedakan antara syarat dan rukun. Dan sebagian ulama lagi tidak membedakan, syarat dan rukun adalah sama-sama, tidak ada bedanya. Rukun itu ya syarat, syarat itu ya rukun. Namun jika yang membedakan mengatakan demikian, adapun syarat itu di luar wudu, di luar amalan, adapun rukun di dalam amalan itu sendiri. Jadi syarat wudu, dan mu'alif di sini sepertinya tidak membedakan antara syarat dan rukun, karena mu'alif setelah membahas syarat-syarat wudu, beliau tidak membahas rukunnya, akan tapi langsung membahas wajibat, kewajiban wudu. Baik, kita baca syarat wudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu ma ya'ti. Syarat sahnya wudu sebagai berikut. Wa yushtarat, dan disyaratkan sahnya wudu itu sebagai berikut. Ma ya'ti. Yang pertama, al alif. Al islamu wal aqlu wat tamyiz. Al islam wal aql wat tamyiz. Inilah syarat pertama al-wudu, yaitu Islam. Islam berakal dan tamyiz. Dan juga ini merupakan syarat seluruh ibadah. Al-Islam wal-aql wa-tamyiz, ini syarat seluruh ibadah yang akan dikerjakan oleh seseorang, haruslah Islam berakal dan tamyiz. Islam berakal dan tamyiz. Kecuali permasalahan zakat. Maka Islam wal aql wat tamyiz ini syarat dalam seluruh ibadah yang hendak dikerjakan, haruslah seorang tersebut Islam, kemudian juga harus orang tersebut berakal, dan juga yang ketiga orang tersebut harus tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak kecil yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini tamyiz. Dan tamyiz itu bukan baligh, berbeda. Tamyiz sama baligh itu beda. Tamyiz itu seorang anak yang sudah berumur tamyiz, maksudnya yang sudah bisa, yang sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan, mana yang memudaratkan dia dan mana yang tidak memudaratkan dia, mana yang enak, mana yang tidak enak. Itu bisa membedakan, tamyiz. Ini anak yang sudah tamyiz, jika dia mengerjakan suatu ibadah, maka ibadah tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika anak yang berumur tamyiz ini melakukan amalan atau dosa, tidak teranggap dosanya, akan tapi ibadahnya diterima dan dosanya tidak tertulis. Maka ini merupakan hikmah, merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena dosa, maksudnya mengangkat pena dosa tersebut bagi anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh tidak terdapat dosa pada dia. Namun ketika anak kecil yang belum baligh dan dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, amalan dia jika berupa ibadah, amalan itu jika merupakan amalan ibadah, amalan ta'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dia. Inilah yang berkaitan dengan tamyiz. Seorang anak yang masih belum berumur baligh dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Dan kebanyakan umur tamyiz kata para ulama yaitu umur 7 tahun. Ini akthar kebanyakannya, akan tapi tidak semuanya. Kebanyakannya saja yaitu 7 tahun. Akan tapi terdapat juga di sana ada yang 7 tahun masih belum tamyiz juga. Bahkan sampai 7 tahun lebih dia masih belum bisa membedakan. Maka ini tidak diwajibkan atau tidak diterima amalan anak tersebut jika masih belum tamyiz. Atau ada juga yang sudah tamyiz sebelum masuk umur 7 tahun, maka ini juga termasuk dianggap amalan ibadah dia. Kita lanjutkan, fala yasihhu minal kafir, maka tidak sah wudunya orang kafir. Fala yasih minal kafir, maka tidak sah orang kafir jika melakukan ibadah, jika melakukan amalan tidak sah, karena merupakan syarat wudu adalah, dan syarat ibadah yang lain harus muslim, harus Islam. Fala yasih minal kafir, tidak boleh dan tidak sah orang kafir itu melakukan ibadah. Falal majnun, walal majnun, dan orang yang hilang akalnya, yaitu orang yang gila, karena merupakan syarat wudu al-aql, berakal. Maka orang yang tidak memiliki akal tidak teranggap dan tidak sah wudunya. Wala yakunu mu'tabaran minas saghir alladhi duna sinnit tamyiz, dan wudu itu tidak dianggap, tidak teranggap wudu tersebut bagi anak kecil yang masih di bawah umur tamyiz. Jadi wudu itu atau amalan ibadah itu tidak teranggap jika dilakukan oleh anak kecil yang masih di bawah umur tamyiz, yang masih di bawah umur tamyiz, anak kecil yang masih belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tidak dianggap amalan dia semuanya, baik amalan kebaikan atau amalan yang kejelekan, tidak teranggap semuanya. Adapun yang sudah berumur tamyiz, maka amalan kebaikannya dianggap dan ditulis, namun amalan kejelekannya tidak ditulis dan tidak teranggap. Maka kata muallif di sini, la yakunu mu'tabaran, dan tidaklah teranggap wudu tersebut bagi anak kecil yang masih di bawah umur tamyiz, yang masih di bawah umur tamyiz. Ini syarat wudu yang pertama yaitu Islam, akal dan tamyiz. Kemudian yang kedua, alba an-niyah. An-niyah li hadis innamal a'malu binniyat. Syarat wudu yang kedua adalah niat. Adanya niat bagi orang yang hendak mengerjakan wudu itu. Niat itu adalah tujuan. Tidak mesti niat itu harus diniatkan lagi dalam hati. Membaca niat itu dalam hati, saya ingin berwudu, tapi dibaca di dalam hati, ini tidak boleh, bahkan ini dilarang, ini termasuk bid'ah. Walaupun di dalam hati, niat itu hanya apa, tujuan, keinginan apa yang dia inginkan dalam berwudu itu, yang sudah terbesit di dalam hati, itulah niat. Niat itu adalah tujuan yang sudah ada di dalam hati, itu niat. Tidak mesti niat itu harus diucapkan di dalam hati. Bahkan kata para ulama, Ini juga termasuk bid'ah. Maka niyah merupakan syarat daripada wudu. Niyah syarat daripada wudu. Dan sebagian ulama berselisih apakah niyah itu merupakan syarat wudu atau tidak. Pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa niyah itu tidak termasuk syarat wudu. Maka seseorang ketika dia langsung berwudu, boleh bagi dia untuk melakukan sholat walaupun wudunya enggak pakai niat. Ini kata Imam Abu Hanifah. Akan tapi yang rajih yaitu qaulul jumhur, pendapat jumhur ahli ilm, bahwa niat merupakan syarat wajib, syarat yang harus jika seseorang hendak mengerjakan wudu. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya seluruh amalan itu bin niat, bergantung sesuai dengan niatnya. Jadi tidak boleh amalan ibadah yang tidak disertai dengan niat, jika amalan ibadah tersebut mengharuskan adanya niat. Maka wudu syaratnya adalah niat. Kemudian mualif melanjutkan, wala yusra at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disyariatkan dan tidak boleh seseorang mengucapkan niat itu dengan lisannya karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat yang kedua yaitu niat. Maka seorang yang wudu dan dia tidak memiliki niat sama sekali dalam wudunya, tidak ada niat bagi dia untuk mengangkat hadas dalam wudu dia, maka wudunya tidak sah, tidak diterima. Dia harus mengulang wudunya lagi. Atau seorang yang berwudu cuman hanya ingin sekedar mencuci muka, niatan dia untuk membersihkan muka, ini juga tidak teranggap wudunya. Atau ingin biar dingin, agar dingin atau agar segar mukanya, wajahnya, sehingga dia berwudu, maka ini wudu dia tidak sah karena niatan dia adalah untuk perkara yang lain, bukan karena untuk mengangkat al-hadas. Maka syarat yang kedua adanya niat wudu tersebut. Kemudian al-jim, syarat yang ketiga, al-ma' at-tahur, adanya air yang tahur. Kita telah bahas pada kitab at-taharah yang berkaitan dengan air. Tahur adalah air yang tahir, mutahhar. Makna tahur adalah air yang tahir dan mutahhar, air yang suci dan mensucikan. Ini makna al-ma' at-tahur. Al-ma' at-tahur yaitu al-ma' at-tahir mutahhar. Air yang tahur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Karena kita telah mengetahui air itu ada yang suci dan tidak mensucikan, dan juga ada air yang suci dan mensucikan. Yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air yang bisa mensucikan. Maka tidak boleh seseorang berwudu dengan air yang tidak bisa mensucikan, walaupun air itu tahir, seperti air sirup, air teh, air sabun, dan seterusnya. Air yang tidak bisa mensucikan. Al-ma' at-tahur, ini syarat yang ketiga. Lima taqaddama fil miyahi ammal ma' an lima taqaddam fil miyah. Karena dan pembahasan ini telah taqaddam, telah berlalu, telah dibahas pada bab al-miyah, pada bab air. Ammal ma' an-najis, ammal ma' an-najis fala yasihhu al-wudu' bih. Adapun air yang najis, air najis tidak boleh dan tidak sah wudunya dia jika menggunakan air najis tersebut. Ini syarat wudu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ad-dal, izalatu ma yamna'u usulul ma' ilal basharah. Izalah, menghilangkan, ma yamna', sesuatu yang menghalangi. Izalatu ma yamna', menghilangkan sesuatu yang menghalangi, usulul ma' ilal basharah, sampainya air pada anggota tubuh. Pada anggota tubuh, ilal basyarah yaitu anggota tubuh yaitu kulit. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh. Alhamdulillah. Ini juga syarat daripada wudu. Harus seseorang yang hendak berwudu atau berwudu dia, harus sebelum wudu dia menghilangkan suatu atau benda-benda yang menempel yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang diwajibkan terkenai air. min syam'in, seperti syama' lilin, au ajinin atau ajin. Ajin adalah adonan, adonan baik cat atau semen, adonan-adonan atau tepung tip X dan yang semisalnya, yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh tersebut yang wajib untuk dikenai air. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Qatala'il alfar alladhi yu'rafu bainan nisa'il yaum, seperti tolak, yaitu apa, pacar tapi yang cat, cat kuku, apa, pacar yang kuteks, yang tidak bisa dihilangkan itu, yang dipakai perempuan di zaman ini, kata muallif, seperti cat kuku yang paten dan tidak bisa dihilangkan, yang mana ini diketahui pada nisa al-yaum, pada para wanita di zaman ini, yaitu pacar atau sejenis pacar yang tidak bisa hilang catnya. Maka ini tidak boleh, harus dihilangkan, barulah dia boleh untuk berwudu, karena ini merupakan syarat wudu, yaitu sampainya air pada anggota tubuh tersebut. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, al-istijmar wal istinja awil istinja 'inda wujudi sababihima lima taqaddam, yaitu istijmar, kita telah tahu istijmar yaitu dengan menggunakan batu, awal istinja yaitu dengan menggunakan air, 'inda wujudi sababihima, ketika ada sebabnya, ketika ada sebabnya, yaitu ketika seseorang habis buang air harus dia istijmar atau istinja. Jika hendak mengerjakan sholat harus bersih dulu dengan cebok, imma dengan air atau dengan batu. Nah, tidak boleh ada sisa-sisa najis yang belum dia bersihkan kemudian dia mengerjakan sholat atau dia berwudu dalam keadaan seperti itu. Ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, al-muwalah. Al-muwalah yaitu mencuci anggota tubuh secara langsung, mengerjakannya, mengerjakan wudu itu langsung, secara langsung, dari wajah tidak berhenti, langsung ke tangan, dan tidak berhenti lagi, langsung ke kepala, kemudian tidak berhenti lagi, tidak ada jeda antara satu dengan yang lainnya, antara pencucian satu organ tubuh dengan yang lainnya tidak ada jeda. Ini al-muwalah, inilah al-muwalah. Namun di sini para ulama berselisih apakah muwalah itu termasuk kewajiban wudu atau syarat wudu, tapi yang rajih bahwa muwalah ini tidak termasuk syarat wudu. Muwalah ini termasuk sunnah wudu, tidak termasuk syarat wudu. Yang benar bahwa muwalah yaitu mencuci anggota tubuh itu langsung, secara langsung tanpa ada jeda. Ini yang benar adalah ini merupakan sunnah dan tidak termasuk syarat. Dan insyaallah ada pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian setelahnya azzai at-tartib wa sayati al-kalamu 'alaiha ba'da qalil. Azzai, syarat yang berikutnya adalah at-tartib, yaitu berurutan. Wudu itu harus berurutan. Tidak boleh mencuci kepala dulu, membasuh kepala dulu, atau mencuci kaki terlebih dahulu. Ini tidak boleh. Jadi harus berurutan. Habis wajah, tangan. Habis tangan, ya kepala. Setelah itu baru kaki. Tidak boleh langsung masuk ke kaki, atau masuk langsung membasuh, mengusap kepala, dan mengusap telinga terlebih dahulu, kemudian baru mencuci muka dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ini tidak sah wudu orang yang seperti ini. Jadi syarat wudu harus tertib. Wa sayati al-kalamu 'alaihima ba'da qalil, dan insyaallah akan dibahas pembahasan muwalah dan tertib ini pada pembahasan berikut. Pembahasan yang akan datang. Kemudian syarat yang terakhir yaitu ghuslu al-ha, ghuslu jami'il a'dha' al-wajib ghusluha. Ghusl jami'il a'dha', membasuh, mencuci jami'il a'dha', seluruh anggota tubuh, al-wajib ghusluha, yang wajib untuk dicuci, yang wajib untuk dibasuh. Jadi tidak boleh membasuh sebagiannya saja. Sebagian membasuh tangan setengahnya aja, tidak sampai siku. Ini tidak sah wudunya. Harus sempurna, seluruh anggota yang wajib untuk dikenakan air, wajib untuk dikenakan air, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Ghuslu jami'il a'dha' al-wajib ghusluha, membasuh seluruh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, yang wajib untuk dicuci. Inilah syarat-syarat wudu yang disebutkan oleh muallif. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas furuduhu, yaitu kewajiban-kewajiban wudu. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.